بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Ahlus Sunani ay Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa lam yarwihin Nasa'iyu. Ahlus Sunan yaitu Abu Dawud, Tirmidhi dan Ibn Majah, dan An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Zairatil quburi ay minan nisa'i, yang mengunjungi, yang menziarahi kuburan-kuburan, yaitu dari kalangan para wanita. Wassuruja ay alladhi yuqiduna suruja ala al-maqabiri wa yudhi'unaha. Yaitu orang-orang yang menyalakan pelita-pelita, penerang, di kuburan-kuburan, dan menerangi kuburan-kuburan. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور. رسول عليه الصلاة والسلام mendoakan laknat, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para wanita yang menziarahi kuburan. لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن. Karena sesungguhnya ziarah mereka berakibat kerusakan-kerusakan berupa ratapan, ketidaksabaran, dan terfitnahnya para lelaki dengan mereka. وَلَعَنَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْمَقَابِرَ مَوَاطِنَ عِبَادَةٍ أَوْ يُدِعُونَهَا بِالسُّرُجِ وَالْقَنَادِيلِ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah atau meneranginya dengan pelita-pelita dan lampu-lampu. لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. Karena sesungguhnya hal ini merupakan sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan dan menghantarkan pada kesyirikan terhadap para penghuninya. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil quburi, bahwasanya hadis ini menunjukkan diharamkannya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Li anna dhalika yusayyiruha awthanan tu'badu, karena sesungguhnya hal itu menjadikan kuburan-kuburan tersebut berhala-berhala yang diibadahi. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula yang pertama, tahrimul ghuluwi fil quburi. Bittikhadiha mawatina ibadatin. Diharamkannya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan dengan menjadikannya tempat-tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki. Karena sesungguhnya hal itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Al-thaniyatu yang kedua, tahrimu tanwiril maqabiri. Diharamkannya menerangi kuburan-kuburan. Li'anna dhalika wasilatun li'ibadatiha. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada peribadahan terhadap kuburan tersebut. Al-thalithatu yang ketiga, annal ghuluwa fil quburi minal kabairi. Bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan termasuk dosa-dosa besar. Al-rabi'atu yang keempat, anna illatan nahyi anis salati indal quburi hiya khawfus syirki la li ajlin najasati. Bahwasanya sebab larangan dari salat di sisi kuburan adalah kekhawatiran akan terjadi kesyirikan, bukan karena najis. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha wa la'ana 'ala al-amrayni. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam mengiringkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan menerangi kuburan-kuburan tersebut dan melaknat dua perkara tersebut. وَلَيْسَ اللَّعْنُ عَلَىٰ إِسْرَاجِهَا مِنْ أَجْلِ النَّجَاسَةِ. Dan bukanlah laknat terhadap menerangi kuburan-kuburan disebabkan karena najis. فَكَذَا الصَّلَاتُ عِنْدَهَا. Maka demikian pula salat di sisinya, yaitu larangan salat di sisi kuburan juga bukan disebabkan karena najis. Dan sebagai tambahan catatan terkait dengan menerangi kuburan-kuburan dengan memasang lampu ataupun pelita, kalau terjadi pemakaman di malam hari, maka tidak mengapa menggunakan penerang sementara, misalnya dengan genset atau dengan yang lainnya yang bersifat sementara, hanya dalam rangka memudahkan proses pemakaman saja. Karena kalau gelap, sulit. Kemudian setelah selesai pemakaman, dimatikan lagi. Kemudian dibawa pergi. Ini tidak mengapa. Insyaallah ta'ala. Tidak termasuk larangan yang disebutkan di dalam hadis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab apa yang datang tentang perlindungan Mustafa Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sisi tauhid dan bahwasanya beliau menutup seluruh jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Di dalam bab ini akan disebutkan berbagai macam bentuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang bentuknya perbuatan. Yang bentuknya perbuatan. Adapun di akhir kitab ini, kita akan dapati bab yang mirip dengan bab ini, namun yang disebutkan di dalamnya adalah ucapan. Ucapan-ucapan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa qawlillahi ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum al-ayata. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian. Berat baginya apa yang memberatkan kalian. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bersemangat untuk memberikan kemanfaatan bagi kalian, memberikan petunjuk bagi kalian, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anna al-musannif rahimahullahu lamma bayyana fil abwab as-sabiqati shay'an min himayatihi alayhi as-salatu was-salamu li janabi at-tauhid arada an yubayyana fi hadha al-bab himayatahu al-khassata. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tatkala beliau telah menjelaskan di dalam bab-bab yang telah berlalu sesuatu dari perlindungan Rasul alaihi salatu wassalam terhadap sisi tauhid, beliau ingin menjelaskan dalam bab ini perlindungan beliau yang bersifat khusus. Al-Mustafa huwa al-Mukhtaru. Al-Mustafa yaitu yang dipilih. Janaba ay janiba, sisi. Ja'akum ya ma'syar al-Arabi, datang kepada kalian wahai segenap orang Arab. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Min jinsikum wa bilughatikum, dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan, wa huwa khabarun muqaddamun. Azizun alaihi, yaitu sangat berat baginya. Dan aziz merupakan khobar yang didahulukan. Mana mubtada'nya? Ma. Ma'anittum. Ma yashukku alaikum. وَيَلْحَقُ الْأَذَى بِكُمْ مِنْ كُفْرٍ وَضَلَالٍ وَقَتْلٍ وَأَسْرٍ. مَا عَنِتُمْ, apa yang memberatkan kalian. Dan yang mengganggu kalian berupa kekafiran, kesesatan, pembunuhan, penawanan. وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ masdarin, mubtada'un, muakhirun. Dan ma, serta apa yang dimasukinya, yaitu anittum, berada pada ta'wil masdar, yaitu al-anat, masdar anittum, al-anat, sebagai mubtada yang diakhirkan. Jadi, azizun alaihi ma'anittum, kalau kita nampakkan ta'wil masdarnya, azizun alaihi anatukum. harisun alaikum ay syadidul hirsi wal raghbati fi hidayatikum wa husulin naf'il ajili wal ajili lakum. Yaitu sangat bersemangat dan berharap untuk memberikan hidayah kepada kalian dan terwujudnya kemanfaatan di dunia maupun akhirat bagi kalian. Bil mu'minina ay la bi ghairihim, tidak kepada selain mereka. Raufun balighus syafaqati. Rauf, kasih sayang yang sangat. Rahimun balighur rahmati. Rahim, rahmah yang sangat. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.